Bareng bersama Ramayana, ada eksekutif muda Pasopati. Siapa dia kalau bukan? Lala Widi New Palapa. Thank you. kasih bunga-bunga sosial dari bos-bos muda saya.